Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan merupakan hari yang indah di mana Tuhan memberikan anugerah kepada kami untuk duduk diam bersama-sama mendengarkan belajar firman Tuhan. Bapa pimpinlah hati setiap kami, pikiran kami, supaya semua tertuju hanya kepada-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh mengisi hati pikiran kami dan mengubah kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Supaya setiap Bapak, Ibu, dan Saudara yang hadir pada saat ini boleh pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat-berkat yang sudah Kau tetapkan dari sorga untuk setiap kami masing-masing Tuhan. Bapa kiranya pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini agar hamba boleh menjadi alat di tangan-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kayaknya masih lemes ya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Iya. Kalau lemes kayaknya itu juga berdampak kepada yang di depan gitu. Karena apa? Mengingatkan bahwa waduh ini belum pada banyak sarapan. Sehingga harus cepat-cepat. Supaya apa? Jangan kelaparan begitu ya. Oke, sebagaimana yang sudah dikatakan sama Ibu tadi, bahwa nama saya Pendeta Posman Simanjunta. Ini yang kedua kali saya bisa hadir di depan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berbagi firman Tuhan. Oke, kita buka firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan baca secara bergantian. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan baca. Judul perikopnya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Demikian firman Tuhan. Ayat 1 saya yang baca, ayat 2 Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bergandengan tangan melayani Tuhan. Bergandengan tangan melayani Tuhan. Berbicara bergandengan tangan, ini biasa dilakukan oleh anak-anak. Ya, rasanya kalau kita udah tua-tua bergandengan tangan tuh, kecuali yang udah opa-oma. Tapi kalau kita yang masih seperti saya bergandengan tangan, wah itu pasti ada sesuatu di dalamnya. Tetapi kalau kita bicara ke ranah anak-anak, mereka bisa bergandengan tangan karena apa? Satu sama lain sudah menganggap satu, sudah dekat sekali, tidak ada lagi kecurigaan diantaranya. Tetapi bicara soal kecurigaan Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus jujur mengakui bahwa banyak gereja sekarang, ya, banyak gereja sekarang yang mulai goyang karena apa? Satu sama lain curiga. Satu komisi dengan komisi lain menganggap, wah apa ini? Begitu. Oleh sebab itu dengan tema bergandengan tangan kita melayani Tuhan, mari kita belajar apa yang dimaksud dengan bergandengan tangan dan bagaimana seharusnya itu bisa terjadi. Itu dulu yang penting. Karena apa? Kita enggak usah juga mengelak. Kita ini masih hidup di dalam daging. Ya, berarti apa? Masih ada natur dosa di dalam hidup kita. Sehingga itulah yang sangat mempengaruhi ego kita. Ya. Ego, masalah ego Bapak Ibu dan Saudara. Nah, yang pertama, supaya kita itu bisa bergandengan tangan sesuai dengan apa yang kita barusan baca ayatnya adalah, kalau bahasa saya bergandengan tangan itu adalah persekutuan, ya. Nah, persekutuan kita di dalam gereja ataupun di luar gereja, karena kita adalah anak-anak Tuhan, persekutuan kita itu harus didasarkan dengan persekutuan Allah Tritunggal. Ya, persekutuan kita harus didasarkan dengan persekutuan Allah Tritunggal. Apa maksudnya? Allah kita tiga pribadi, betul? Kok masih ini? Allah kita berapa pribadinya? Pribadinya satu, dua, tiga, ya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Hanya Allah yang kita sembahlah, ya, ingat, hanya Allah yang kita sembahlah di dalam kekekalan. Allah yang punya persekutuan antar tiga pribadi tersebut. Mungkin dalam pikiran kita, wah berarti kita nyembah tiga Allah. Tidak, karena apa? Karena persekutuan mereka sangat erat sehingga mereka menjadi satu. Makanya Alkitab kita dari awal perjanjian lama mengatakan Allah kita Esa, Tunggal. Itu dia. Di dalam kekekalan Allah kita bukan Allah yang soliter, Allah yang sendiri pribadinya celingak-celinguk, enggak ada teman saya. Allah kita justru membentuk relasi dalam kekekalan, relasi yang tidak terpisahkan, tapi hanya satu kali di dalam kronologi waktu relasi Allah terpisah, yaitu ketika di kayu salib. Sehingga Yesus Anak Allah berkata, Eli, Eli, lama sabaktani, Bapak-bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Hanya itulah, saat itulah, di titik itulah, di momen itulah ketritunggalan itu relasinya terpisah. Tapi kita kembali, ya, kita kembali. Kalau persekutuan kita, kita adopsi, kita tiru, kita teladani sesuai dengan persekutuan Allah Tritunggal, maka satu sama lain tidak mau terpisah. Kita harus membentuk keeratan itu. Ini harus jadi paradigma bagi setiap orang Kristen, bagi setiap kita dalam gereja ini, bahwa kita sudah ditetapkan Tuhan, diutus Tuhan menjadi anggota gereja di sini. Jangan lagi berpikir, wah saya bisa tinggalkan gereja itu sewaktu-waktu kalau dia membenci saya. Tidak boleh ada. Ini harus jadi paradigma. Walaupun apa yang terjadi, sepanjang Tuhan masih menginginkan aku di sini, aku akan tetap menjadi bagian dari jemaat di sini. Itu harus jadi paradigma kita. Maksudnya paradigma apa? Bahwa itu harus menempel terus dan menjadi bagian hidup kita. Karena apa? Bicara soal paradigma. Bapak Ibu sudah sebagian menikah, betul? Kaum Ibu, namanya udah Ibu ya. Berarti ada Bapak kan? Tapi ngomong-ngomong, kaum Bapaknya mana Bu? Ya? Oh, nanti ya, kebaktian kedua ya. Ya. Biasanya kaum Bapak itu harus banyak didorong sama Ibu-Ibu ya. Oke. Itu harus jadi paradigma. Saya tanya dengan yang sudah menikah. Ibu, ibu masih ingat gak janji nikah waktu dulu? Maksudnya bukan secara letter lah, itu masih ingat gak? Yaitu apa yang paling ibu ingat? Bahwa ketika sudah dipersatukan Tuhan, tidak dipisahkan. Nah, sehingga walaupun ayah ada beberapa orang saudara saya selingkuh, tetap waktu saya tanya, masih ingat janji nikah? Masih, yang mana? Ya, yang dipersatukan Tuhan, gak boleh dipisahkan. Tetap ingat, walaupun dilanggar. Nah, itulah paradigma. Bahwa ketika sudah dipersatukan Tuhan, gak boleh dipisahkan. Seperti itulah, bahwa persatuan, persekutuan jemaat di sini, relasinya satu sama lain, tidak boleh terpisahkan. Itu harus menjadi bagian dalam pikiran kita yang teraplikasi dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian yang namanya bergandengan tangan itu tercipta, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sekali lagi bicara ego, disinilah ego yang harus kita lawan dengan apa? Paradigma Allah Tritunggal, relasinya itu harus terlihat di sini. Harus terlihat di sini. Nah, sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada kita. Minta maaf. Tolong Bapak, Ibu, diginikan tangannya. Digesek. Ayo, ayo, silakan. Supaya jangan ngantuk, yang ngantuk gitu. Ini digesek, digesek. Satu sama lain ditempel, digesek. Yang terasa apa? Panas. Kok bisa? Gesekan menghasilkan panas. Mengapa mereka bisa bergesek? Karena apa? Karena menempel dan berarti dekat. Benar. Ayo jujur Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah menikah. Yang belum nikah jangan jawab ya. Kalau Anda jawab berarti ya, ini berarti punya pengalaman nih. Jangan-jangan. Oh enggak. Saya tahu jemaat di sini jemaat yang bagus. Bapak Ibu yang suami istri pernah bertengkar nggak? Ibunya mana Pak? Hah? Ibu nggak ikut? Oh nggak ya, oke. Karena Bapak paling kencang pernah. Saya juga harus mengaku pernah. Walaupun saya pendeta, masa Pak pendeta bertengkar? Iya, itu karena dekat. Dan bergesek. Nah maksudnya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika tadi poin pertama, relasi Allah Tritunggal itu yang kita adopsi, kita berlakukan di sini. Ingat, karena kita dekat satu sama lain, sebagaimana suami istri, pasti ada gesekan. Gesekan yang menimbulkan panas. Panas hati, enak aja. Emangnya kamu siapa? Ah, ini biasanya gitu tuh. Tahu nggak, Bapak, Ibu, dan Saudara? Pertengkaran yang sering terjadi di gereja, gara-gara apa? Gara-gara doktrin Allah Tritunggal kah? Oh, enggak. Oh, gara-gara ada saksi Yehova datang loh. Ngojok-ngojok saya dari rumah bagikan ini. Bagikan berkat. Bagi mereka itu berkat. Traktatnya. Bukan itu. Biasanya pertengkaran di gereja itu karena hal-hal kecil. Misalnya, oh ini besok kaum bapak mau nyanyi, masa kaum ibu aja? Oke, ngumpul nih kaum bapak. Nah, terus ini, kaum ibu kemarin gak pakai seragam. Kita pakai seragam yuk. Oke, kan gitu. Nah, mulai. Seragamnya yang mana ya? Warna apa? Yang satu bilang hijau, merah, hitam. Oh. Di situ yang gitu-gitu loh bertengkarnya. Percaya enggak? Pernah ngalami enggak? Ibu-ibu yang paling kayaknya paling sering nih ngalami. Yang kecil-kecil gitu yang bikin pertengkaran, bikin panas hati. Bukan gara-gara doktrin, dogma, atau apa segala macam. Nah, maksud saya, justru persekutuan yang meneladani relasi Allah Tritunggal, persekutuan kita harus membentuk hidup, membenahi hidup kita. Ya, Karena apa? Justru di dalam persekutuan seperti ini, ketika kita mau bergandengan tangan, di situ kita belajar menerima orang lain, melihat keberadaan orang lain. Kira-kira, ya, kalau jemaat lagi susah hati, nelpon siapa? Nelpon siapa? Siapa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan kan? Loh, kenapa nelpon hamba Tuhan? Butuh nasihat dan doa. Berarti apa? Saya membutuhkan orang lain untuk membenahi hidup saya, betul? Betul gak? Oh, tadi katanya iya, sekarang diem. Piye toh? Wes mangan, durung. Sampun. Justru di dalam persekutuan seperti inilah kita saling membangun, termasuk di dalamnya saling menegur. Saya sering sekali ditegur sama kenalan saya, jemaat saya. Walaupun saya bukan gembala, maksudnya di beberapa yang karena udah sering ketemu ya. Tahu enggak apa yang paling sering mereka bilang? Pak Posma, Pak Pendeta. Aduh, nganape body so gede. Kita yang duduk di bawah, lihat Bapak pun sudah sesak napas kita. Itu. Kalau orang ngomong gitu ke saya mau marah. Saya paling bilang, Tuhan so atur. Ya kan? Gak bisa marah, karena apa? Karena saya tahu orang yang berrelasi dengan saya itu membentuk persekutuan. Dia membenahi hidup saya. Dia membentuk hidup saya. Sama dengan sini, makanya ayo Bapak, Ibu, dan Saudara, jika ada yang Anda benci saat ini di dalam ruangan ini, saat ini minta ampun sama Tuhan. Justru biasanya orang yang Anda benci itu karena biasanya dia nyinyir, dia memberitahukan kesalahan kita. Sama itu, pendeta itu sering dibenci orang. Karena apa? Ih, Pak Pendeta nyindir. Termasuk yang barusan mungkin dirasa menyindir. Puji Tuhan, haleluya menurut saya. Karena apa? Berarti firman itu kena buat kesalahanmu. Nah, sekarang saatnya minta ampun sama Tuhan dan mulai membangun. Karena apa? Justru dari orang yang kita benci atau tanda kutip musuh kita, kita tahu kelemahan kita, kita tahu kekurangan kita, betul? Kan paling mudah kalau misalnya saya bagikan nih kertas masing-masing. Tolong Bapak, Ibu, Saudara, dalam 5 menit ini tuliskan kekurangan saya. 10 poin langsung dapat. Mukanya jelek. Ini. Ya, bisa 10, 20 juga bisa. Apalagi nanya, Pak Aksi, kan pernah satu kampus, gimana dia? Mudah. Tapi kalau saya bilang, tolong tulis kelebihan saya. Paling cuma satu, yaitu apa? Kelebihan berat badan. Paling itu. Karena memang mudah sekali bagi orang untuk mencari kesalahan. Tapi ingat, ketika kita mendengar orang lain dalam persekutuan ini, wah, begini, cerita yang negatif bagi kita, itu justru menguntungkan kita. Menguntungkan kita. Karena jadi kita tahu kelemahan diri kita. Kalau kita sudah mendengar kelemahan kita, berarti kita saatnya harus apa? Merubah hal-hal jelek dari kita. Itu dia Bapak, Ibu, dan Saudara. Makanya persekutuan bisa bergandengan tangan kalau kita menganggap bahwa orang-orang yang di sekitar kita itu diutus Tuhan untuk membentuk hidup kita, membenahi hidup kita. Ini dia Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita harus bersosialisasi, berhubungan. Itu jelas, kita adalah gambar rupa Allah. Benar? Allah kita adalah Allah yang berrelasi di dalam kekekalan. Makanya tidak mustahil kita disebut sebagai manusia yang sosialisasi, betul? Itu kan merupakan gambaran Allah kita. Makanya jangan sampai kita hidup soliter, mengundurkan diri dari persekutuan. Udah deh, ibadahnya setahun sekali udah cukup, di rumah juga bisa kok. Banyak gitu orang Kristen sekarang ngomong, ah udahlah Pak, nanti kalau saya ke gereja ya paling-paling nanti saya dengar gosip bikin saya marah. Udah lebih bagus ya sesekali aja pas event-event tertentu. Apakah pantas seperti itu? Ibrani 10 aja katakan, jangan biasakan dirimu menjauhkan diri dari ibadah. Jadi sekali lagi, jadikan ini juga jadi paradigma bahwa orang-orang ditempatkan Tuhan sebagai jemaat di sampingmu saat ini adalah orang yang dikirim Tuhan untuk membenahi hidupmu, membentuk hidupmu supaya lebih ciamik di hadapan Tuhan. Itu dia. Bulan ini, minggu ini adalah minggu diakonia. Artinya apa sih Bapak, Ibu, dan Saudara? Artinya apa diakonia? Bah, enggak ada yang jawab. Halo? Halo? Baru dari seberang. Orang yang Anda cari sedang sibuk, carilah orang yang lain. Gitu ya. Berarti saya harusnya nanya yang lain gitu ya. Apa sih arti bagi Bapak, Ibu, dan Saudara arti diakonia itu? Nggak usah yang secara definitif diakonia arti berasal dari arti diakon apa-apa. Bukan. Pengertian Bapak, Ibu aja. Pelayanan. Berbagi. Iya, pelayan dan berbagi. Berarti gereja ini menginginkan setiap kita yang duduk. Mulai dari muda sampai yang paling tua. Anda dituntut untuk melayani dan berbagi. Dalam pelayanan itu Anda berbagi. Makanya hari ini seluruh persembahan kita termasuk, oh belum ada perpuluhan ya, mau diberikan ke Departemen Diakonia Bapak, Ibu, dan Saudara. Coba tanya, tanya aja dalam diri sendiri. Sudah sejauh mana keterlibatan Anda di bidang diakonia ini? Sudah sejauh mana? Sejauh timur dari barat, demikian keterlibatanku. Gitu. Berarti gak pernah. Wah, kalau orang Medan lang bilang, puasnya. Puas setengah si mati, setengah mati. Wah setengah mati loh nyuruh jemaat untuk mau terlibat dalam diakonia. Maunya ngkip sendiri. Nah ini poin yang ketiga yang saya ingin sampaikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Di dalam tema bergandengan tangan melayani Tuhan adalah Tuhan mengendaki ketika kita masuk dalam jemaat, menjadi jemaat gereja ini, kita harus mengutamakan orang lain. Jangan engkau mengutamakan dirimu sendiri. Kalau mengutamakan diri sendiri, Anda gak perlu jadi jemaat. Anda perlu jadi anggota yayasan apa deh. Terserah di luar sana. Karena memang dunia ini adalah dunia yang mengajarkan kita mengutamakan diri sendiri. Inilah yang terkait dengan ego tadi. Ego adalah satu kekuatan yang memang Tuhan ciptakan. Itu Tuhan ciptakan loh. Jangan pikir karena mungkin selama ini ego itu negatif ya konotasinya atau pengertiannya, ini negatif ego. Oh salah. Ego itu diciptakan Tuhan bagi setiap manusia. Hanya saja ego yang adalah kekuatan yang untuk melindungi diri sendiri, ego itu adalah kekuatan yang terlibat dalam membentuk identitas. Ego itu adalah kekuatan yang sangat fokus pada diri sendiri. Ketika sejak jatuh dalam dosa, ego itu berubah menjadi egoistis, egois, mau menang sendiri. Itu dia. Pada awalnya ego itu adalah untuk melindungi kita dari perbuatan-perbuatan orang. Jadi jiwa kita itu karena ada ego, ada perbuatan yang ini, jiwa kita itu bisa enggak sampai terluka parah. Itu ego itu. Ego itu juga pada awalnya mendorong kita untuk lebih maju, untuk mendapatkan sesuatu. Makanya ketika ditanya, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, ego di situ mendorong kita untuk menggapainya. Nah, ini masalahnya kalau di berbagai persekutuan gereja. Ketika ego yang sudah berlumuran dosa itu berdekatan dengan ego dari tetangga sebelah, sudah jadi gak bisa mengutamakan orang lain. Kenapa? Ego yang berdosa itu mengatakan, kau yang harus utama, kau yang harus utama, kau yang harus utama, aku. Nah, paling gampangnya Bapak Ibu untuk ngetes benar gak yang saya katakan, bahwa ego yang berlumuran dosa itu sudah menyeleweng dari yang semestinya. Nah, ini nanya ibu-ibu, karena kebetulan tadi ibu-ibu berdiri ya di depan, numpang tanya. Ibu-ibu bermakeup gak tadi? Oh, makeup ya. Kenapa bermakeup? Supaya cantik. Nah, untuk apa cantik? Supaya diperhatikan orang. Benar. Benar gak ibu-ibu? Suka gak diperhatikan orang? Walaupun bukan suaminya. Suka gak? Ayo, jawab aja jujur. Gak usah ini neko-neko. Saya aja pendeta. Kalau diperhatikan orang, yang walaupun bukan istri saya senang-senang. Saya senang, benar. Karena itulah ego yang sudah jatuh dalam dosa itu. Itu ego. Jadi bukan berarti saya jual koyo di sini. Kalau Medan Lang bilang jual koyo, ya. Jual bohong. Enggak. Tes aja sendiri. Makanya kenapa handphone kita laku di Indonesia ini? Karena orang Indonesia suka selfie. Selfie itu untuk apa sih? Ya supaya aku diperhatikan, aku disanjung, aku dipuji. Benar enggak? Wah, bukan jual koyo loh. Benar enggak? Jawab. Benar kan? Makanya Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan mau mengubahkan itu. Makanya Tuhan menempatkan Anda sebagai jemaat di sini supaya Anda bisa melawan ego itu. Makanya Tuhan di dalam Galatia mengatakan, aku disalibkan bersama Kristus, atau aku disalibkan dengan Kristus. Aku itu di dalam bahasa Yunani-nya ego. Benar enggak Pak Aksi? Harusnya tahu, ahli perjanjian baru. Ego. Ego aku. Aku itu harus disalibkan, dimatikan. Salib adalah lambang kematian. Di dalam Lukas 9 ayat 23 kalau tidak salah dikatakan, pikulah salib setiap hari. Berarti untuk ikut Yesus Anda harus salibkan, Anda harus matikan egomu yang sudah berdosa itu, supaya Anda bisa mengutamakan orang lain. Nah, mengutamakan orang lain berarti apa? Ketika Minggu Diakonia ini diselenggarakan sama gereja, ayo dong, berlatihlah diri Anda di dalam jemaat ini, di dalam persekutuan ini, di dalam gereja ini, untuk mengutamakan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara ikut terlibat di bidang diakonia. Jangan, oh iya hari ini rupanya seluruh persembahannya untuk diakonia. Mulai tuh, buka dompet, lihat mana yang paling nilainya paling rendah. Enak aja gua capek-capek kerja, ya, capek-capek kerja, uangnya untuk orang lain. Oh, enak aja. Gua udah capek. Masih capek. Belum capji. Masih kan capek, kan? Berapa itu? 18 ya? Coba bayangkan capji. Cap kau. Itu lebih lagi daripada capek. Jadi tolong, kalau dengar, sudah dengar firman ini, Anda jangan egois. Tolong. Dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Mulailah berhati mengutamakan orang lain dengan cara itu. Sampai jam berapa, Pak? Supaya ini, karena kalau Medan Lang bilang surkali, ngomongnya surkali. Takut kebablasan Bapak Ibu dan Saudara. Sorry, saya ini Medan Lang. Ya. Berapa menit lagi, Pak? 10. Ya, karena habis khotbah ini, saya dan keluarga kecil saya, maksudnya karena anak-anak saya masih kecil, kami mau mempersembahkan pujian. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mari. Latihlah diri Anda mengutamakan orang lain. Selama ini kalau Anda sudah mengutamakan diri sendiri, sudah stop. Sudah Jo, kata orang Manado. Stop. Sekarang alihkan perhatian Anda untuk orang lain. Bantu orang lain. Kadang-kadang kalau dengar kata bantu, ada Bapak, Ibu, dan Saudara, langsung mata tertutup. Tiba-tiba ngantuk. Ngomong-ngomong bicara ngantuk nih, sorry kalau ada yang ngantuk ya sudah, terserah, sakit hati sama saya, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu mungkin pernah jalan-jalan ke gereja lain ya, pernah ya? Pada saat mana jemaat suka ngantuk? Pada saat sekarang kan? Numpang tanya, sudah janjian gak dulu waktu sebelum pergi ibadah, janjian di rumah? Nanti kalau pendetanya khotbah kita ngantuk bareng yuk. Gak gitu gak? Janjian gak? Nah, kenapa ya? Pada saat firman, orang so ngantuk, so berat mata. Kiapa ini mata? 5 kilo sebelah. Jadi 2 mata 10 kilo. Nah, karena apa? Iblis tahu sekali ketika Bapak Ibu dan Saudara dengar firman, iman Bapak Ibu dan Saudara bertumbuh. Itu kata kitab Roma loh. Jadi iblis itu nunggu dia. Kapan nih firman Tuhan? Begitu firman Tuhan dia jalan. Lihat. Yang mana yang pantas nih? Oh dia lihat di satu. Dia kasih tutup kuping. Mulai kena tutup kuping sama iblis. Mata sih bisa melotot. Tapi udah kosong. Ini udah mulai. Fasenya mulai dari antara sadar masuk ke setengah sadar. Udah lama-lama tidur. Tapi tahu sekali itu iblis begitu, dia mau ini udah mau amin. Begitu dengar amin langsung terbangun. Entah latihan di mana itu. Gak mungkin di rumah latihannya. Kan gak mungkin disuruh istrinya. Nanti pas amin, latih aku supaya terbangun. Gak mungkin. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, hati-hati ketika Anda mendengar firman Tuhan, lawan iblis itu. Jangan Anda terbawa jadi ngantuk. Ini jelas saya katakan. Kalau gak percaya, baca kitab Roma. Nanti saya tanya sama Pak Aksi, kalau gak percaya. Atau sama Ibu Aksi. Selamat Bu ya. Akhir Agustus katanya mau itu ya, mau partus ya. Partus benar ya, melahirkan ya. Ya. Laki-laki ya Bu ya. Perempuan. Puji Tuhan, haleluya Pak Aski ya. Mau nambah lagi enggak ya? Jangan ya. Cukup. Cukup sudah. Oleh sebab itu, ketika kita mengutamakan orang lain, ini adalah sama seperti yang ayat firman Tuhan mengatakan, kita harus meneladani Kristus. Kristus datang ke dunia untuk apa Bapak Ibu dan Saudara? Untuk melayani, menyelamatkan kita. Kita dikasih contoh loh sama Tuhan. Tuhan yang ciptakan kita datang melayani kita. Kita hanya disuruh untuk meneladani dia. Berarti apa? Saat ini Bapak Ibu dan Saudara harus meneladani dengan cara terlibat lebih banyak, lebih giat untuk menolong orang lain, melayani sesama lewat diakonia. Amin. Aminnya cuma di sebelah sini. Enggak tahu aminnya. Apalagi yang di belakang kaca, saya malah enggak dengar aminnya. Bisa dengar enggak ya? Saya enggak bisa dengar Bapak Ibu dan Saudara. Bilang amin aja. Amin Bapak Ibu dan Saudara belakang? Oh iya. Enggak, yang di balik kaca maksudnya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang Saudara yang di sini? Amin enggak? Oh, nah kalau udah dengar, udah bilang amin, awas loh, udah dengar Tuhan. Tuhan ciptakan kita telinga, nggak mungkin dia nggak mendengar suara kita, betul? Tuhan ciptakan kita mata, Tuhan pasti bisa melihat kita. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara katakan amin, tapi Bapak Ibu dan Saudara langgar, hati-hati, Tuhan nggak bisa dibohongi. Pendeta Posma sangat mudah dibohongi, apalagi orang deso seperti saya. Oh, saya enggak ini ya, enggak apa namanya, deso itu enggak boleh. Boleh ya, Pak ya? Nanti jangan-jangan saya dikirimi surat panggilan 1-2-3 langsung karena dianggap menghina pakai kata deso. Jangan ya. Saya mudah ditipu karena saya manusia, tapi Tuhan kita bukan pribadi yang bisa ditipu. Mari sama-sama kita di dalam persekutuan yang erat yang jadi paradigma kita. Kita harus melayani. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang penuh dengan kasih sayang kepada setiap kami. Bapa, kami memohon kepadamu, mampukan setiap bapak, ibu, dan saudara di tempat ini untuk benar-benar menjadi seorang yang taat akan firman. Orang yang mau benar-benar dengan hati yang tulus, pikiran yang lurus, terlibat di dalam bidang diakonia Tuhan. Sehingga orang-orang yang sekitar kami, orang-orang yang kondisi hidupnya tidak seperti kami, mereka boleh mendapat, mencicipi kebahagiaan yang seperti kami pernah cicipi atau yang sering kali kami cicipi Tuhan. Tolonglah Bapa, gerakkan hati setiap kami pada saat ini supaya sungguh-sungguh ketika kami memberi persembahan kami, kami memberi dengan kerelaan, ketulusan. Dan kami juga berjanji mau terlibat lebih lagi melayani orang lain, mengutamakan orang lain, sehingga ego kami yang berdosa itu kami bisa salibkan dengan Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati seluruh jemaat di tempat ini Tuhan, supaya mereka semakin bertumbuh, bertumbuh di dalam iman mereka kepada Engkau. Mereka semakin berubah hidup mereka Tuhan, semakin menyenangkan hatimu. Terpuji namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.